Ketika kita masuk ke dalam saf di baris kedua, namun mulai safnya tidak lurus di belakang imam, namun di pinggir. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah di pinggir menggabung atau sendiri di tengah? Nah, ini muskilah. Banyak masyarakat kita yang mulai saf dari ujung sana, ujung sebelah kanan ya. Padahal mestinya memulai saf itu dari tengah, di belakang imam. Nah, kalau kita misalnya sholat di masjid sebesar ini misalnya, ada makmumnya dua orang, imamnya satu orang. Imamnya di mana, makmumnya di mana? Nah, imamnya masa di tengah, makmumnya di sana, pojok sana. Kan tidak, ya kan? Imam di tengah, makmumnya cuma dua orang, di mana yang di belakangnya? Nah, ini menunjukkan bahwa mulai shaf itu ya dari belakang imam. Nah, lebih dari itu, ini sekedar memperkuat yang sesungguhnya menjadi landasan, yaitu apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian ada sahabat yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri mengikuti beliau. Kemudian beliau dorong ke belakang dua-duanya sehingga dua-duanya menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar bahwa imam dengan makmum ya, untuk mengawali shaf adalah di belakang imam, bukan di samping kanan. Ya, maka dari itu ketika ada peristiwa seperti ini, mau mulai kok sudah ada yang di kanan jauh sana. Kalau dia melihat itu mungkin di sana juga sedikit ya, sedikit orangnya, dia bisa di belakang imam, maka wallahu alam dia mulai dari belakang. Misalnya ada temannya, kalau sendiri wallahu alam. Tapi kalau dia ada teman misalnya dua orang, paling tidak mulai dari belakang imam. Tapi kalau ternyata di samping sana sudah agak banyak, kalau dia di sini sendiri ya gabung ke sana. Wallahu alam.